Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu atil asma, bab yang menjelaskan isim-isim yang dibaca rofa. Idhofatu marfu'ati ilal asma min idhofati sifati lil mausuf. Ini pembahasan susunan idhofah ya. Penggabungan antara kata marfu'at dan asma ini statusnya apa? Jadi mengidhofahkan kata marfu'at ke asma itu tergolong bagian dari idhofah sifat ke mausuf. Jadi marfu'at ini adalah sifat, kemudian asma ini mausuf. Ayil asma'u al marfu'atu. Jadi maknanya adalah beberapa isim yang dibaca rofa', itu namanya idhofah sifat dan mausuf. Wa tarazal musannifu bidzalik anil mansubati wal mahfudat. Jadi pembatasan kata marfu'at itu mengecualikan dari isim-isim yang dibaca nasab dan juga isim-isim yang dibaca hafat. Fa innaha satati, sebab isim yang dibaca nasab dan yang dibaca hafat ini penjelasannya nanti. Maksudnya babnya bukan bab sekarang ya. Wa tarazabi aidan an marfu'atil af'al wa taqaddamat. Musannif atau penulis juga mengecualikan dari fi'il-fi'il yang dibaca rofa. Dan itu sudah dijelaskan ya, pembahasan tentang fi'il mudhari. Jadi dua judul ini, dua kata yang menjadi judul yaitu marfu'at dan asma, ini mengecualikan beberapa pengecualian ya. Kemudian qaluhu al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Wa ya al-fa'il. Yang pertama adalah fa'il. Qaddama al-fa'ila li'anna amilahu lafdhiyun. Mengapa pertama yang disebutkan adalah fa'il? Sebab amil fa'il adalah amil yang terucap, amil yang lafadz yang terucap. Wal amilu lafdi aqwa minal amil al maknawi. Dan amil yang terucap itu lebih kuat dari amil yang tidak terucap, amil yang berupa makna. Jadi amil itu ada 2 ya, ada amil lafdi yang terucap dan ada amil maknawi yang tidak terucap. Dan yang terucap itu lebih kuat sehingga mendahulukan pembahasan fa'il. Wa ba'dun nuhati qaddamal mubtada'a kabni Malik nadzaron ila annahu aslul marfu'at. Jadi ternyata penyebutan isim-isim yang dibaca rofa, pembahasannya itu ulama tidak serasi ya. Kalau dalam Jurumiyah ini pembahasan pertama fa'il. Tapi sebagian ulama nahwu mendahulukan pembahasan tentang mubtada. Sebagian ulama nahwu itu contohnya seperti Ibnu Malik ya, penulis Nadzom Alfiyah. Alasan dari sebagian ulama ini karena mereka memandang bahwa mubtada adalah asal atau pokok dari isim-isim yang dibaca rofa. Jadi mubtada itu adalah asli ya, asli dari isim-isim yang dibaca rofa. Sumasan nabina ibil fa'il li'annahu yanubu anhu. Lalu setelah pembahasan fa'il, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan naibul fa'il. Mengapa dilanjutkan dengan naibul fa'il? Karena naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il. Kama fi qaulika dzuriba zaidun. Seperti dalam contoh dzuriba zaidun. Zaid dipukul. Fa'inna aslal kalam dzuraba amrun zaidan. Jadi kata dzuriba zaidun itu asalnya adalah dzuraba amrun zaidan. Za'amr memukul Zaid, lalu dijadikan Zaid dipukul. Fahu difa amrun li gorodin. Jadi asalnya Amr memukul Zaid, lalu Amr ini dibuang, ya dibuang itu tidak boleh sembarangan, harus ada tujuannya. Tuma ukima al maf'ulu maqamahu fi qawlihi umdatan wa marfu'an. setelah kata amr ini dibuang, kemudian maf'ul, ya, maf'ul yang dalam contoh ini adalah kata zaid ini. Setelah amr dibuang, maka maf'ul menempati tempatnya amr, ya. Maf'ul menempati tempatnya fa'il. Menempati dalam dua hal, yaitu yang pertama umdah, pokok kalimat, dan juga i'rabnya berubah menjadi rofa. Umdah ini maksudnya ya sesuatu yang menjadi pokok dari kalimat, ya, tidak bisa dibuang. Jadi dua hukum ini setelah kata zaid menempati amr, dua hukum ini dimiliki oleh kata zaid.